Baiklah, kita buka dulu untuk 4 penanya. Mungkin dari nanti dari bapak-bapak 2, dari ibu 2. Jadi bertanya langsung dijawab. Silakan Pak Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Hadi Benuk Kamardana. Ingin bertanya kepada Pak Ustaz kita, yaitu Pak Ustaz Somad. Saya ingin menanyakan ada dua hal. Pertama, saya menanyakan sebanyak-banyak zikir itu mana yang zikir lebih afdal? Itu yang pertama. Kan banyak saya zikir dari itu, mana yang terlebih afdal? Kedua, saya tidak tahu, hadisnya tidak ingat bagaimana kalau kita membacakan kalimat la ilaha illallah itu dihapuskan dosa 4000 dosa. Dosa besarkah apa dosa kecil yang dihapuskan? Itu pertanyaan yang kedua. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, hai orang yang percaya kepada Allah, uzkurullaha, banyak-banyaklah berzikir dengan Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Tak ada sebut angka. Lalu dari mana dasar para khalifah, mursyid, mursyidin, kiai, alim ulama mengatakan berzikirlah 1000, berzikir 5000? Abu Hurairah berzikir sebelum tidur malam alfa uqdah, 2000 simpul. Uqdah simpul, diambilnya tali, disimpulnya 2000 simpul, sebelum tidur malam dipetiknya. Itulah dalil boleh membuat angka-angka untuk memudahkan. Karena kita kalau ditanya, zikirlah berapa kali bu ya? Banyak-banyak. Ah, 5 kali nanti. Nah, maka kalau ada yang mengatakan, zikirlah 1000, zikirlah 2000. Tidak bid'ah menetapkan angka itu. Karena untuk apa? Untuk riyadhah. Riyadhah exercise. Proses membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Makanya ada tarekat yang sehari 5000, ada yang 15000, ada yang 30000, ada yang zikirnya model tarik sekali la ilaha illallah, hembus sekali la ilaha illallah, tarik sekali la ilaha illallah, hembus sekali la ilaha illallah. Sehingga tak pakai tasbih lagi 24.000 kalau normal. Kalau sudah terbiasa dia, maka tarik dan hembusnya itu normal 24.000. Macam-macam cara orang. Metode-metode itu dikembangkan para ulama sebagaimana metode berkembang pada fikih, usul fikih, mustalah hadis, maka berkembang juga dalam masalah zikir. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan tulus ikhlas maka dihapuskan dosanya yang lalu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diampunkan dosanya. Dosa yang mana? As-shagha'ir. Dosa-dosa kecil. Dan dosa itu kepada Allah. Adapun dosa menggeser sempadan sawit bisa dihapuskan dengan 1000 kali la ilaha illallah. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang yang datang pada hari kiamat salatnya banyak, wa zakatin zakatnya banyak, wa siyamin puasanya banyak, zikirnya banyak. Tapi ternyata qad syatama hadza, mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadza, menempeleng si fulan. Wa qazafa hadza, menuduh si fulan. Yang mengantri satu kabupaten pelelawan. Ukhidat hasanatuhu, diambil zikirnya, diambil pahalanya, diambil hajinya, diambil ceramahnya, campakkan kepada mereka. Habis do pahala dia, sementara yang ngantri masih panjang. Ukhidat khotoyahu, diambil dosa mereka. Dosa orang yang ngantri panjang tadi, diambil dosa mereka. Summa turihat ilahi, campakkan kepada dia. Summa turihat finnar, campakkan ke dalam api neraka. Jangan punya sangkutan kepada manusia. Makanya saya setiap selesai tausiah, maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Dah, selesai. Bukan senang mencari orang Kabupaten Kerinci pelawan di akhirat nanti. Bagus minta maaf di sini. Jangan nunggu Idul Fitri. Kau udah minta maaf, nantilah Pak Ustaz nunggu Idul Fitri. Kalau matinya besok, yang punya sangkutan-sangkutan, panci yang belum kau balikkan, tukang cucimu yang kau makan titis peluh keringatnya, securitymu yang kau makan gajinya, semua akan dituntut. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan. Jadi yang kalau kau lakukan ini hapus dosa, kalau ini hapus dosa, ini hapus dosa, as-sagair, dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut Pak, silakan langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini yang pertama tentang yang di halaman 29. Maka itu malaikat ada panggilan, berdirilah kamu, dosa kamu telah diganti dengan kebaikan. Pertanyaannya, ketika majelis itu terselip apa terucap juga bahasa gibah atau gunjingan-gunjingan tentang orang lain, apakah juga termasuk akan diganti dengan kebaikan dosanya? Yang kedua, saya pernah di grup WA itu ada penjelasan tentang bulu kucing itu juga najis. Apakah ini benar? Karena saya pernah berdebat dengan apa istri sampai terdekat masalah kucing. Karena di rumah juga banyak kucing, kan? Sehingga tidur di sembarang tempat dan di situ kami mengkhawatirkan apakah ini benar-benar najis atau tidak bulu kucing itu. Yang ketiga, apakah nanti akan ada yayasan cabang di Pelawan, cabang yang tadi disampaikan oleh yang telah dipresentasikan oleh Buya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal kalau masih ingat, pembahasan pertama adalah taubat. Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang buat dosa, summa yatathahhar, mandi, summa yusalli rak'ataini, salat sunat dua rakaat, summa yastaghfirullah, istighfar. Jadi kalau sudah taubat, kenapa pula lagi di majelis itu diisi dengan ribah? Berarti dosa ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Maukah kamu makan bangkai saudaramu? Jadi kalau sudah hadir di majelis zikir, jangan lagi dirusak itu. Taubat dari mulai datang itu sudah mandi taubat, bersih zikir. Kalau ada orang suka ngerumpi, jangan dinodai. Justru dia yang ada di situ itu merusak majelis itu. Nabi pernah menyuruh orang pergi, pergi ke sana. Kenapa ya Rasulullah? Tak turun rahmat gara-gara kau ada di situ. Bayangkan tuh, orang ramai-ramai datang gara-gara kita ada di situ tak turun rahmat. Nah, jadi jangan rusak majelis orang dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Dosa kita sendiri pun berat kita pertanggungjawabkan, apalagi sampai dosa kita merusak. Betul-betul taubat kepada Allah, mandi, bersih, suci, zikir, ingat, jangan lagi buat dosa. Yang kedua, ajma'atil ulama, ijma' konsensus. Sepakat ulama empat mazhab semua bahwa bulu kucing dan air liur kucing tidak najis. Jadi istri antum keluar dari ijma. Kalau ikhtilaf berarti ada satu pendapat yang mengatakan ijma sepakat semua. Ijma Quran, hadis, ijma qiyas. Empat dalil yang disepakati pengambilan hukumnya. Yang enam lagi ikhtilaf. Sadduz zara'i, qaulus sahabi, istishab, istihsan, urf. Quran, hadis, ijma', qiyas. Sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Yang lain ikhtilaf. Yang empat itu sepakat. Jadi tentang in tawafun, tawafat, binatang yang lalu lalang. Dalilnya mana? Dia lalu lalang dulu sama sahabat. Kalau najis, pastilah sahabat yang sedang sholat itu batal sholatnya. Ini sedang sholat, datang kucing. Apa istilahnya? Nyelendot, melepoh-lepohkan ekornya, bulunya. Air liur. Datang kucing menjilat air minum. Apakah jadi najis air minum ini? bejana. Beda sama anjing. Idza walaghal kalbu. Kalau ada anjing menjulurkan lidahnya, fi ina'i ahadikum, di bejana salah seorang kamu, fa ahriquhu, tumpahkan semuanya. Setelah ditumpahkan, dibasuh dengan 7 air. Salah satu dari 7 itu dengan air campuran dengan tanah. Disama. Demikian tentang bulu dan air liur kucing. Tapi jangan pula gara-gara ini ditampung air liur kucing diminum. Wallahu a'lam. Baik, kita bergeser ke ibu-ibu dulu. Jadi ibu yang di sini ya. Silakan, Bu. Ada mic ya? Tester. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Baik, pertanyaan yang pertama, amalan apa yang harus kami lakukan sebagai kaum wanita agar dapat mengantar kami ke jannah maupun kami ataupun suami? Yang kedua, mana lebih baik, zikir pribadi dengan zikir jamaah? Yang ketiga, apakah ada doa yang dikatakan doa yang tertunda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan itu salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wa shamat syahraha, puasa Ramadan yang fardu yang wajib, wa hafizat farjaha, dijaganya kemaluannya, tak selingkuh dia, wa ata'at zaujaha, patuh dia kepada suaminya, suaminya yang patuh kepada Allah, bukan suami sakau, qilalaha, maka dikatakan kepada si perempuan itu, adkhilil jannata min haitsu syi'ti, min ayyi babwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana yang kau suka. Ada yang masuk surga dari pintu Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun, yang masuk dalam surga melalui pintu Rayyan hanya orang yang banyak puasa sunnah. Ada yang masuk surga dari babus shadaqah, ada yang masuk surga dari babul jihad. Tapi ada orang yang masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Kami yang perempuan ini, Pak Ustaz, salat khamsaha, shamat syahraha, hafizat farjaha, ata'at zaujaha. Empat dia lakukan. Apa kata Allah Ta'ala? Udkhulil jannata min abwabin, min ayyi abwabin syi'ti, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kau mau. Insya Allah ibu-ibu ini masuk dari pintu surga yang mana dia mau. Amin. Apa sih dua? Zikir sendiri atau berjamaah? Yang bagus nih zikir sendiri atau berjamaah. Kalau ada zikir berjamaah di tanah lapang, di masjid, di kantor, datang. Tapi jangan menunggu zikir berjamaah baru berzikir. Ini kadang orang kalau zikir berjamaah semangat bukan main. Menangis yang memimpin, menangis lohnya. Zikir berjamaah bagus. Turun malaikat bersama dengan malaikat, turun rahmat, didoakan, dikelilingi rahmat, diturunkan ketenangan. Ada keutamaan fadilahnya. Sendiri pun ada keutamaan fadilahnya. Begitu juga dengan sholat. Ada masanya sholat berjamaah, ada masanya sholat sendiri, tahajud malam. Jadi, mana yang lebih bagus, Pak Ustaz? Ini bukan cerita bagus, tak bagus. Kondisi berjamaah, bagus berjamaah. Kondisi sendiri, bagus sendiri. Ini dua-duanya amalkan. Kira-kira mana yang lebih banyak? Zikir berjamaah atau sendiri? Sendiri. Kita kan lebih sering sendiri. Berjamaah mungkin sekali. Berjamaah istisqa. Apalagi zaman sekarang COVID ini tak boleh berjamaah. Wallahu'alam. Adakah doa yang tertunda? Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami lihat matamu hai Muhammad waktu salat menghadap ke langit. Nabi waktu salat matanya menghadap ke. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan mengabulkan doamu kau akan menghadap ke arah kiblat yang kau inginkan. Karena waktu itu sholat 17-18 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Diejek sama orang Yahudi. Tengok tuh. Menghadap ke tempat kita kan. Nabi miwaunya sholat itu menghadap ke arah 17 bulan, 16 bulan, 17 bulan berdoa, barulah turun ayat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 16 bulan, 17 bulan baru dikabulkan Allah. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Buka tafsir Ibnu Katsir. Berapakah umur Nabi Ibrahim waktu Ismail lahir? 86 tahun umur Nabi Ibrahim, baru lahir Nabi Ismail. 86 tahun berdoa, baru dikabulkan. Nabi Musa, 40 tahun tersesat di lembah Ti, baru dikabulkan. Nabi Muhammad, 16-17 bulan, baru dikabulkan. Jamaah datang komplain ke Ustaz, kenapa belum dikabulkan Buya? Kau berdoa kapan? Baru pagi tadi. Apalah jamaah. Ada doa itu ditunda. Sulitkah bagi Allah membuat ibu hamil? Nama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun. Makana abuki mara'a sawin, ayahmu bukan preman. Wa makanat ummuki baghiya, emakmu bukan wanita tunasusila. Kata orang Yahudi berkata kepada Maryam, kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah. Lalu kenapa lah dibuatnya Ustaz saya ini 10 tahun belum juga punya anak? Allah ingin mendengar doa-doamu di tengah malam. Allah ingin menyelamatkanmu dari anak sakau, LGBT, penjahat, HIV AIDS. Kadang kita ini memaksa Allah untuk ikut keinginan kita. Ini yang jadi masalah. Kita ikut Allah atau Allah ikut kita? Kita pula memaksa dia. Ya Allah, aku mau jual tanah panjangnya 25 meter kali 31. Kalau bisa laku besok. Ada amal yang lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada jihad. Apa itu? Ridha, menerima ketetapan Allah setelah usaha. Ya pula gara-gara ini tak berusaha. Ridha. Sesudah orang masuk ke dalam surga, nanti ditanya Allah, "Madza turidun?" Hei penghuni surga, kalian sudah dapat semuanya. Kalian mau apa lagi? Penghuni surga berkata, "Ada satu yang kami belum dapat ya Allah." Apa itu? Ridhaka. Yang mendapat ridha Allah itu cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu. Makanya kalau dia sudah berusaha, sudah berobat, sudah minum jamu, sudah makan kurma muda, sudah ini, ridha sajalah menerima ketetapan Allah. Ridha inilah maqam yang paling tinggi. Sampai-sampai dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah dikatakan, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Hah? Bisa pula kau tahu kapan Allah ridha kepadamu? Ya, kapan? Ketika aku ridha menerima ketetapan Allah, disitulah aku tahu bahwa Allah sedang ridha kepadaku. Tapi mencakapkannya aja mudah. Mengalaminya air mata darah. Wallahu'alam bishawab. Baik, kita tak mungkin mengakomodir semua pertanyaan, ya kan? Jadi mungkin yang terakhir dari ibu-ibu tadi di belakang. Tadi di belakang tadi ada enggak? Ada enggak? Silakan ibu, yang belakang. Jadi satu pertanyaan saja. Ya kan? Dari tadi ini ada dua, ada tiga. Kalau dikalkulasikan 10 pertanyaan juga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami selalu mendoakan semoga kita semua khusus Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad diberi umur panjang, disehatkan selalu dan terhindar dari segala mara bahaya. Cuma satu, karena kata Bapak Moderator itu terkait amalan di suku Saban. Ini memang biasa kita laksanakan, tapi belakangan Pak Ustaz muncul artikel-artikel yang mengatakan bahwa itu adalah perbuatan bid'ah. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku 37 masalah populer saya tulis ketika umur saya 37 tahun. Pembahasan di dalamnya salah satunya tentang nisfu Sya'ban. Sekarang saya sudah berumur 44 tahun. 7 tahun yang lalu udah buku itu ditulis. Masih ditanya, masih ragu juga lagi orang Pangkalan Kerinci. Kalau orang Papua yang ragu masih malu, mungkin buku itu tak sampai. Kenapalah tak kalian baca buku itu? Andai satu subuh kalian baca satu saja, satu subuh, sebulan 7 hari khatam, yang goyang tentang kunut subuh, yang goyang tentang bismillah jahar, yang goyang tentang doa bersama, yang goyang tentang amalan nisfu Syaban. Apalah payahnya membaca buku itu? Habis sholat subuh, baca satu masalah, 37 masalah. Di antaranya masalah nisfu Syaban. Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yattali'u. Allah memberikan perhatian khusus kepada hambanya pada malam nisfu Syaban. Nanti bertepatan hari Ahad malam Senin. Hari Ahad malam Senin. Ahad ini. Ahad malam Senin. Innallaha la yattali'u. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan khusus pada malam nisfu Syaban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Diampunkannya semua makhluknya pada malam itu. Illa kecuali dua orang. Yang tak diampunkan Allah malam nisfu Syaban cuma dua. Musyrik, orang yang syirik, orang yang masih kedukun. Orang yang masih meminta kepada selain Allah. Yang kedua, musyahin, orang yang belum berdamai dengan musuh. Sambung silaturahim. Sahih hadis itu Pak Ustaz. Nasiruddin Al-Albani mensahihkan hadis itu. Kenapa Ustaz pakai tashih beliau? Kenapa tak pakai tashih Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari? Karena anak buah geng-geng dialah yang melarang nisfu Syaban. Maka ku pakai tashih gurunya. Kalian yang kopral-kopral mararang, Syekh kalian mensahihkan hadis itu. Hadis tentang Allah memperhatikan pada malam nisfu Syaban. Hanya saja cara mengisinya bebas. Yang penting malam itu. Maka tabi'in terbagi dua. Tabi'in yang pertama mengisi di rumah masing-masing. Adapun tabi'in yang kedua di antaranya Imam Makhul. Mereka memakai jubah pakaian kebesaran, membakar bukhur asap harum-haruman, memakai celak, beramai-ramai mereka menghidupkan masjid pada malam nisfu Syaban. Jadi menghidupkan masjid pada malam nisfu Syaban adalah tradisi salaf, salafus salih. Karena salafus salih terbagi dua. Yang satu menghidupkannya di rumah masing-masing, yang satu menghidupkannya di masjid. Kita husnuzon, kalau nanti pada malam nisfu Syaban tak ada kawan kita yang tak ke masjid, berarti dia pakai pendapat yang di rumah. Tapi tak ada satupun yang menghidupkan malam nisfu Syaban di kafe dan di mall. Hidupkanlah malam itu. Makna menghidupkan malam itu apa? Diisi dengan zikir, diisi dengan baca Quran, diisi dengan sholat sunat, diisi dengan doa. Dan salah satunya yang kita baca insya Allah, zikir dan doa yang ada dalam 40 hadis insya Allah. Baca Yasin, baca yang lain, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih, Tuan Guru. Ini mohon maaf sekali lagi kita tak bisa untuk mengkompetisi semua pertanyaan karena masih ada beberapa rangkaian acara. Setelah ini mungkin ada reward dari panitia dan lelang madu ya. Oke. Baiklah, untuk di akhir majelis ini kita mintakan kepada Tuan Guru untuk memimpin doa. على هذه النية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك تنمكن رأس تاكد dalam hati kami. Dengan rasa takut itu membuat kami tak jadi melakukan perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan ketaatan dalam hati kami. Dengan ketaatan itu kami mendekatkan diri kepadamu dan ke surgamu ya Allah. Wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi alayna musibatid dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami. Dengan yakin itu kami merasa ringan atas segala ujian yang kami rasakan di dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Berikanlah tenaga kami, kekuatan kami, telinga kami, pandangan kami menjadi nikmat bagi kami, jangan menjadi azab bagi kami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair Kalau kau takdirkan kami hidup, jadikanlah kehidupan ini tambahan amal soleh. Waja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati, jadikanlah kematian kami itu membuat kami berhenti dari buat dosa, ya Allah. Allahumma ja'alna dzakirin. Jadikan kami orang-orang yang berzikir, menyebutmu dan mengingatmu, ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Di sini banyak senior-senior saya, Bang Rais, Tengku Kamaruzaman, senior saya di Mesir, Al-Mukarram Ustaz Edi Amran, Ketua Basnas kita, yang tadi baru saja saya meninjau Basmat. Ajaklah tetangga, sahabat, kerabat belanja ke Basmat, beli kurma persiapan Ramadan. Saya sudah belanja tadi 260.000. Ketua MUI kita Al-Mukarram Ustadz Iswadi, mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Ketua Mu'alab Center, tolong bimbing mu'alab-mu'alab kita ini supaya jangan lagi balik na'uzubillah. Terima kasih. Banyak kata-kata tak berkenan di hati menyinggung perasaan saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.